أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan apa yang telah ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, dan kita telah melewati 99 poin. Fahuwa mubtadi'un wa man sakata falam yaqul makhlukun wala ghairu makhlukin fahuwa jahmiyun. هكذا قال أحمد ابن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجد. كتب لي رحمه الله تعالى واعلم dan ketahuilah أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. Siapapun yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah mubtadi'. Siapapun yang mengatakan lafadzku ini dengan Al-Quran, lafadzku dengan Al-Quran ini makhluk, maka dia adalah mubtadi'un. Dia seorang mubtadi'. وَمَنْ سَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌ. Barang siapa yang diam, bungkam, tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, tidak mau. Anda tidak sanggup ya akhi mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Katakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Tidak. Orang yang diam, tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia adalah jahmi. Seorang jahmi, yaitu pengikut Jahm bin Safwan. Ini adalah hukuman terhadap seseorang barakallahu fikum. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Ini yang telah diucapkan oleh Ahmad ibn Hanbal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, setelahku, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, maka dia akan melihat, dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak, khilaf yang banyak. فَإِيَّاكُمْ, maka berhati-hatilah kalian, وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, dan dari perkara-perkara baru dalam urusan. Fa innaha dhalalah. Karena perkara-perkara baru dalam urusan itu, ai urusan agama, adalah sesat. Wa alaikum bisunnati. Kewajiban atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Dan berpegang dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah berpetunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah semuanya itu, ai sunnah itu, dengan nawajid, gigi geraham. Kita lihat barakallahu fikum ucapan al-musannif rahimahullahu ta'ala dalam menghukum seorang mubtadi atau jahmi yang mengatakan lafadzku tentang Al-Quran atau dengan Al-Quran ini makhluk, maka dia mubtadi. Yang diam, tidak mau mengatakan makhluk, tidak mau mengatakan bukan makhluk, maka dia adalah seorang jahmi. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, ini terkait dengan peristiwa ayyamul mihan, hari-hari ujian. Ujian yang besar menimpa ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah, yaitu wafitnatul jahmiyah, wafitnatil jahmiyah, fitnahnya jahmiyah, dan watasallutihim ala ahlis sunnah, dan mereka menguasai ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa mereka mampu melakukan demikian? Artinya berkuasa atas ahlus sunnah, karena mampu mengendalikan kekuasaan, sebagaimana yang telah lewat. Sehingga di antara sederetan para ulama yang tidak sanggup menghadapi ujian adalah yang memuji Al-Imam Ahmad, yaitu Ali Al-Madini, sampai beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, a'azzallahu al-Islam bi Abi Bakrin yawmar riddati wa bi Ahmada yawmal mihan. Padahal beliau hidup semasa dengan Al-Imam Ahmad, menghadapi ujian besar terkait dengan konsep Al-Quran itu makhluk. Ali Al-Madini rahimahullah termasuk tidak memiliki keberanian, kata para ulama, untuk menghadapi teroran, ya, pesakitan, hukuman, kekerasan, kekejaman. Tidak sanggup. Barakallahu fikum. Maka beliau memberikan sanjungan dan pujian kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, kata Ali Al-Madini, Allahu Izza wa Jalla menjayakan Islam ini dengan Abu Bakar As-Siddiq pada hari-hari terjadinya kemurtadan. Dan Allah Azza wa Jalla menjayakan Islam ini dengan Imam Ahmad pada hari-hari ujian. Al-Quran itu adalah makhluk. Subhanallah. Yahya bin Ma'in termasuk semasa juga tidak memiliki kesanggupan untuk menghadapi ujian tersebut. Yahya bin Ma'in barakallahu fikum. Sehingga di saat dia datang, Al-Imam Ahmad berada dalam pembaringan sakit. Assalamualaikum, kata Yahya bin Ma'in. Tidak dijawab oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sampai kemudian Yahya bin Ma'in radhiyallahu rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Allah memberikan udzur kepada siapa? Ammar bin Yasir wa Ahmad tidak memberikan udzur. Imam Ahmad kembali membuang mukanya. Tidak menoleh sedikitpun kepada Imam Yahya bin Ma'in barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian Yahya bin Ma'in keluar. Keluar dari kamarnya Al-Imam Muhammad tidak kemudian tersinggung. Lalu kemudian lari. Tidak, dia tunggu Al-Imam Ahmad. Al-Marruzi rahimahullahu ta'ala yang menjaga Al-Imam Ahmad di saat itu barakallahu fikum terus menemani Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bergumam. Mereka berhujjah dengan Ammar bin Yasir. Ammar durib. Ammar itu dipukul, disiksa. Sementara mereka tidak dipukul, sudah mengucapkan demikian. Subhanallah. Keluarlah Al-Marruzi dari kamarnya Imam Ahmad rahimahullah. Kata Yahya bin Ma'in sambil menunggu. Apa yang diucapkan olehnya? Lalu kemudian Yahya bin Al-Marruzi rahimahullah ta'ala menceritakan. Dia mengatakan. Ammar dipukul. Disiksa. Sementara mereka belum dipukul. Maka di saat mendengar ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengucapkan demikian. Apa kata Yahya bin Ma'in? Aku tidak menemukan seseorang yang lebih a'lam di muka bumi ini dari Ahmad ibn Hanbal. Coba barakallahu fikum. Para a'immatus sunnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana ketawadduan mereka barakallahu fikum terhadap al-haq. Bagaimana kesiapan mereka untuk menerima al-haq. Diperlakukan demikian oleh al-imam Ahmad. Tidak tersinggung. Tidak menjadi orang yang emosional. Namun dijadikan sebagai alat untuk berbenah. Mungkin. Ada bimbingan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Sama-sama imam barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Imam Ahmad rahimahullah mempertahankan prinsip bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Di saat ujian dahsyat dan mengerikan barakallahu fikum. Kenapa ahlul bidah yang berkuasa? Tidak berkuasa saja begitu jahat mereka terhadap ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimana kalau mereka memegang kendali kekuasaan? Para al-gujo disiapkan untuk menyiksa barakallahu fikum. Alih-alih para imam itu mau mengucapkan apa yang mereka tuntunkan dari kebidaahan itu. Ternyata Allah tampilkan Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagai pejuang sunnahnya. Maka atas dasar ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ahmad digelari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam. Di saat kita menemukan karya atau ucapan para ulama apa yang disampaikan oleh al-imamu al-imamu Syafi'i, al-imamu Malik, sama. Keyakinannya sama, perjuangannya, tapi al-imamu Ahmad yadhhar, muncul di permukaan disebabkan karena lulus di saat menghadapi ujian besar. Maka dari sini kita diberitahukan oleh para ulama. Maka termasuk di antara hikmah diturunkannya ujian dan cobaan itu adalah untuk menampakkan rijal. Siapa para tokoh-tokoh sebenarnya di dalam dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Allah turunkan ujian barakallahu fikum untuk memunculkan siapa sesungguhnya tokoh-tokoh di dalam agamanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum, tadi kita sebutkan bagaimana Yahya bin Ma'in Ali Al-Madini termasuk semasa dengan beliau tidak memiliki kesanggupan untuk menghadapi ujian, tetapi beliau memberikan sanjungan dan pujian yang sangat besar kepada al-imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini kejahatan akan beliau sebutkan bahwa dalam upaya untuk kemudian merusak, menghancurkan ukhuwah Ahlus Sunnati wal Jamaah dan ulama mereka, ada pihak yang ketiga dari ahlul bid'ah yang terus melakukan upaya penghancuran barakallahu fikum. Akan disebutkan dalam kisah yakni al-imam al-Bukhari dengan gurunya sendiri hafizani wa hafizakumullah az-Zuhli. Beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwa al-imam Ahmad rahimahullah mengucapkan demikian di masa-masa ujian tersebut dan di masa munculnya fitnah Jahmiyah dan berkuasanya mereka ahlul bida'i atau Jahmiyah atas ahlus sunnati wal jama'ah. Yang paling nampak kesesatan Jahmiyah itu, kata beliau, satu, ta'tilus sifat. Ta'tilus sifat artinya menolak, meniadakan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jahmiyah, kejahatan besar yang mereka perbuat. Wa ingkaru uluwillah. Kaum Jahmiyah itu mengingkari maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya, wa qauluhum, ucapan mereka, innal qur'ana makhlukun. Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Keberikutnya, wa inna allaha lam yatakallam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Lam yatakallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari hasil barakallahu fikum ulah Jahmiyah ini, muncul orang-orang yang menisbatkan diri ila sunnah, yantasibuna ila sunnah, menisbatkan diri kepada sunnah, mereka mengatakan lafzi bil qur'ani makhlukun. Lafadku dengan Al-Quran ini adalah makhluk. Ingat, siapapun yang mengucapkan demikian, kata Imam Ahmad, mubtadi'un. Seorang mubtadi'. Termasuk orang yang tasibuna ila sunnah, menisbatkan diri kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang mengucapkan lafzi bil Quran makhluk adalah Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. Kalau antum membaca tentang sirahnya Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, antum akan ternganga bagaimana ya kedudukan dia, ibadahnya dia, ketawadhuan dia, dan seterusnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengecap, memfonis siapapun yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Coba kita kaji sekarang. Lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk. Ada dua kemungkinan makna. Ihtimalain. Satu batil, satu benar. Bagaimana batilnya? Kalau yang mengucapkan ini lafzi bil Qur'ani makhluk, maksudnya malfuz, yang diucapkan itu, ya, kalau lafzi yang dimaksud oleh si pengucapnya al-malfuz, yang diucapkan oleh sang pengucap itu adalah makhluk, maksudnya Al-Quran kan, berarti dia jahmitulen. Jahmitulen. Dan telah dikafirkan oleh ulama. Makna yang kedua. Makna yang benar. Lafaz dia yang keluar dari lisannya ini benar makhluk. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafaz saya ini yang keluar dari mulut saya ini adalah makhluk. Benar. Kalau tadi yang dilafadzkan yang dimaksud yaitu Al-Quran, maka ini jelas-jelas seseorang jahmi. Kalau itu yang dimaksud, maka telah dikafirkan oleh ulama. Makna yang sahih, lafaz yang keluar dari lisanku ini, lafaz adalah makhluk. Kalau itu yang dimaksud, maka dia adalah mubtadi'. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad. Loh, kenapa dia mubtadi'? Beliau menyebutkan Syekh Rabi' hafizahullah, karena ini akan menjadi wasilah, perantara untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lafzi bil-Qur'ani makhluk. Karena ucapan ini adalah ucapan yang akan dijadikan dan dimanfaatkan oleh seseorang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad menutup pintu agar jangan sampai terjadi ucapan Al-Quran itu makhluk. Beliau mengatakan siapapun yang mengatakan lafzi bil-Quran makhluk, maka dia adalah mubtadi. Coba perhatikan. Bagaimana barakallahu fikum kecemburuan a'immatus sunnah untuk menjaga dan melindungi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Allah azza wa jalla, Al-Qur'anul Karim. Karena akan bisa diolah oleh barakallahu fikum Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, lafzi bil Qur'ani makhluk. Misalkan demikian. Bisa dipermainkan kita ahlus sunnati wal jamaah. Maka dengan ucapan Al-Imam Ahmad, siapa saja yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, mubtadi'un, selesai urusan. Apalagi diucapkan ini adalah di masa-masa fitnah barakallahu fikum. Ya? Kenapa kok mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah, gairu makhluk, bukan makhluk. Lalu mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Berarti kan ada yang dimau. Ada yang dituju. Nah inilah dia barakallahu fikum. Menggunakan kalimat yang bersayap. Yang memiliki ihtimal lain. Dua kemungkinan makna. Ini sangat-sangat berbahaya. Tidak ada yang gemar melakukan demikian. Kecuali orang yang fi qulubihim syai. Nanti ketika disikat, oh Anda demikian. Tidak ya akhi, bukan itu yang saya maksudkan. Begitu. Rahimani wa rahimakumullah. Sering menggunakan kalimat-kalimat barakallahu fikum yang bersayap rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sering menggunakan kalimat yang bersayap itu adalah fi syai fi kulubihim syai. Ada sesuatu barakallahu fikum pada diri mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi faham kita sekarang yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan, mengucapkan demikian adalah dalam rangka menjaga dan melindungi. Jangan sampai dimanfaatkan, jangan sampai menjadi wasilah perantara untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk barakallahu fikum. Maka di saat, kata beliau rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tegas di masanya. Apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah kalau demikian? Wafta'ala ba'dul jahmiyah makidah. Sebagian jahmiyah menggunakan tipu daya muslihat. Apa itu? Ingin memukul ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Berarti kan mengadu ya. Mengadu ahlu sunnah barakallahu fikum dengan ahlu sunnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini Syekh Rabi mengingatkan barakallahu fikum. Terjadi ila yaumina hadha. Sampai pada hari kita ini. Ahlul ahwa wal bid'ah terus berbuat makidah, tipu daya untuk mengobrak-abrik persaudaraan ahlus sunnati wal jamaah. Kalau mungkin kita, kenapa kok mereka jadi sasaran? Kenapa? Kan begitu. Telah dijawab oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah ta'ala. Kenapa mereka ini terus menjadi sasaran? Karena merekalah satu-satunya yang membongkar kesesatan mereka. Barakallahu fikum. Merekalah satu-satunya yang membongkar tentang kejahatan mereka, kerusakan mereka, penyimpangan mereka. Wajar kalau mereka menjadi sasaran. Barakallahu fikum, panah-panah kejahatan mereka. Di saat Al-Imam Ahmad rahimahullah tegas di masanya, maka sebagian Jahmiyah melakukan tipu daya kepada Al-Imam Al-Bukhari untuk kemudian memukul sebagian mereka ai ahlus sunnah dengan sebagian yang lain. Bagaimana bentuknya? Menebarkan, menyebarkan. Kalau Al-Imam Al-Bukhari itu mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Mereka menyebarkan barakallahu fikum. Kalau Al-Imam Al-Bukhari mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Subhanallah. Padahal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yukaffir, mengkafirkan orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk wa yushaddidu fi dhalik. Beliau keras dan tegas. Tapi sekarang mereka melakukan tipu daya, ingin mengadu. Lalu apa kira-kira yang diperbuat oleh mereka? Apa barakallahu fikum? Mereka memanfaatkan gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli. Al-Dhuhli barakallahu fikum. Menebar. Ya. Kalau Al-Imam Al-Bukhari mengatakan lafzi bil-Qur'ani makhluk. Mereka datang. Ya tentu kalau datang kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah, tak mungkin akan berpakaian preman, berpakaian tablighi, berpakaian ikhwani. Ya tak mungkin. Maka dia akan mengkamuflase diri seperti seorang sunni salafi, pejuang sunnah dengan berbagai macam barakallahu fikum. Datang kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, syekhnya Imam Al-Bukhari, memberitahukan kalau Al-Bukhari mengucapkan demikian, lafzi bil Qur'ani makhluk. Subhanallah, barakallahu fikum. Dalam kondisi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli punya murid yang banyak. Coba sampai sedemikian rupa mereka melakukan barakallahu fikum makidah tipu daya, memukul ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Tak sanggup mereka. Kekuasaan sudah tidak ada. Memfitnah, ya boleh. Memang pekerjaan mereka. Menuding, ya begitu. Perilakunya barakallahu fikum. Mencela, menjatuhkan, lebih-lebih lagi. Nah, supaya ini ada gaungnya, maka ulama ahlu sunnah dimanfaatkan. Ulama ahlu sunnati wal jamaah dimanfaatkan li darb, untuk memukul ulama ahlu sunnati wal jamaah yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, menjelaskan tentang apa yang ditudingkan kepada Imam Al-Bukhari, mereka berlepas diri darinya. Dan orang-orang setelah itu menyadari bahwa ini adalah fitnah yang menimpa Al-Imam Al-Bukhari rahimah. Tapi sudah dapat pukulan. Sudah dapat peringatan tahdzir dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Keras ucapan beliau. Lah itu kan. Lah kalau sudah demikian, siapa yang beruntung? Siapa yang diuntungkan? Kalau ahlu sunnah wal jamaah cuma mengelus-elus dada. Yang tidak faham, ya mungkin akan marah. Masa sih? Tapi yang riang gembira siapa? Ahlul bida'i wal ahwa'i dalam sepanjang masa barakallahu fikum. Mampu memukul ahlu sunnati wal jamaah dengan ahlu sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu mereka sadar, mereka tahu. Bara'at al-Bukhari min hadhihi tuhmah allati kadahu biha ahlul bida'i. Mereka sadar. Mereka tahu kalau al-Imam al-Bukhari berlepas diri dari apa yang dituduhkan oleh ahlul bida'i. Wa qasadu bidzalik, Syekh Rabi menyebutkan apa tujuan mereka melakukan demikian. Tujuannya adalah tafriqa ahli sunnati, memecah belah ahlu sunnati wal jamaah. Allah yahdik ya Umar. Yang kedua, wa darba ba'dihim bi ba'd. Kedua, barakallahu fikum, ingin memukul ahlu sunnati wal jamaah dengan ahlu sunnati wal jamaah. Kama yajri mitlu hadhihi al-makayid fi kulli zaman wa makan wa ila yaumina hadha. Dan ini terus berlangsung, bentuk tipu daya seperti ini terus berlangsung di setiap zaman, setiap tempat, sampai hari kita ini. Tidak akan berhenti barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya ilmu menjaga keikhlasan kita barakallahu fikum. Jangan sampai kita menjadi tumbalnya ahlul bida'i wal ahwa. Bagaimana itu? Kita ikut tampil bermain bersama mereka. Padahal mereka ini ingin merusak. Tetapi kita ikut bermain di belakang mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini adalah malapetaka sesungguhnya. Agar kita selalu sadar. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Akan tipu daya yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa dalam sepanjang masa barakallahu fikum, dimanapun mereka berada, mencabik ukhuwah ahlus sunnati wal jamaah, dan yang kedua ingin memukul ahlus sunnati wal jamaah dengan ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ini adalah faedah yang sangat-sangat agung dan besar. Adapun yang mengatakan barang siapa yang diam, tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, dia adalah jahmi. Ya tentu ini muncul dari sebuah keraguan. Ya kata beliau, barakallahu fikum, maka oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah tegas untuk kemudian membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau membawakan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Diingat barakallahu fikum, Asy-Syaikh Rabi memberikan sebuah faedah. Beliau membawakan hadis ini ingin menjelaskan, yaitu tidak ada cara dan langkah kecuali berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menghadapi ujian dan cobaan. Seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah yang menggaungkan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka kembali berpegang dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Meninggalkan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Termasuk mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah jalan keselamatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.